Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi azza wa jal, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bi ni'matillahi azza wa jal, dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala semata, insyaallah ta'ala pada ba'da maghrib ini kita akan melanjutkan membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Bahjah Qulubil Abrar. Pada kesempatan yang telah lalu masih tersisa penjelasan pada hadis yang ke-13, yaitu hadis yang sangat pendek tapi sangat agung kandungan dalam hadis tersebut, yaitu hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin itu kal bunyan, seperti bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dha, memperkuat ya satu sama lainnya. Wa yushabiku baina asabihi, dalam kondisi Rasul menyalin jari jemari beliau. Muttafaqun alaih, hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Naam. Faqrah al-akhirah, paragraf terakhir yang belum kita baca tentang penjelasan hadis ini, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, "Fama anfa'al amalu bihadzal haditsil 'adzim allazi arsyada fihi hadzan nabiyul karim ummatahu ila an yakunu kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dhu." Betapa bermanfaat sekali ketika beramal dengan hadis yang agung ini. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia memberikan petunjuk kepada umatnya supaya menjadi seperti sebuah bangunan yang saling memperkokoh satu sama lain. Wa kal jasadil wahidi idashtaka minhu adhuun tada'a lahu sa'irul jasadi bil huma wassahar. Dan juga seperti satu jasad, apabila satu anggota tubuh merasa sakit, tada'a lahu sa'irul jasad, maka akan sempoyongan pula seluruh jasadnya. Bilhuma, bisa saja dengan adanya demam, wassahar, atau tidak bisa tidur. Nah, walihada, oleh karena itu, hasas syari'u ala kulli ma yakwi hadzal amr. Oleh karena itu, dengan hadis yang sudah kita bacakan dalam hadis yang ke-13 ini, agama mendorong kepada seluruh kaum muslimin untuk saling memperkuat dalam masalah ini. Wa ma yujibul mahabbah bainal mu'minin. Dan juga agama syariat mendorong kepada hal-hal yang akan membangkitkan kecintaan di antara kaum muslimin. Wa ma bihi yatimu ta'awunu 'alal manafi. Dan syariat juga mendorong dengan hadis ini, ya, mendorong untuk ta'awun dalam rangka menyempurnakan apapun yang bermanfaat. Begitupun sebaliknya, kata beliau, wa naha anit tafarruqi wat ta'adi wa tashtitil kalimah. Juga syariat melarang dari perpecahan, permusuhan, dan memecahkan persatuan. Fi nususin katsiratin. Ini tidak hanya pada hadis yang sudah kita baca, tapi pada dalil-dalil yang sangat banyak sekali. Hatta adda hadza aslan aziman min usuliddin tajibu mura'atuhu wa'tibaruhu wa tarjihuhu ala ghairihi wa sa'yu ilaihi bikulli mumkinin. Sehingga hadis yang sudah kita baca ini menjadi pokok yang sangat agung, yang termasuk dari pokok agama yang wajib untuk kita jaga, yang wajib untuk kita pelihara, perhatikan. Wa tarjihu, dan wajib untuk kita apa? Prioritaskan kepada orang lain. Nah, dan kita berusaha untuk memperkuat satu sama lain bikulli mumkinin, dalam hal apapun yang memungkinkan. Nah, fanasallallahu ta'ala, dalam paragraf terakhir, fakrah yang terakhir yang beliau ucapkan dalam penjelasan hadis ini, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala an yuhaqqiqal muslimina hadal asl wa yu'allifu baina qulubihim. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala merealisasikan perkara-perkara ini atau usul yang sangat agung ini di antara kaum muslimin. Nah, dan Allah Ta'ala melembutkan hati-hati di antara kaum muslimin. wa yaj'aluhum yadan wahidatan, dan Allah menjadikan satu tujuan, ya, ala man nawahum wa adahum, nah, satu tujuan, satu tekad, nah, terhadap orang-orang yang menentang, ya, satu prinsip terhadap orang yang menentang, dan terhadap orang-orang yang memusuhi. Innahu karim, sesungguhnya Allah Ta'ala, nah, maha pemberi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari hadis ini beliau akhiri dengan doa yang sangat mulia tadi. Nah, seyogianya kita pun seperti itu. Nah, kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, meminta kebaikan untuk tetangga. Nah, di samping kita berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Nah, jangan terus kita, ya, berdoa kepada Allah supaya orang-orang baik kepada kita. Nah, tetapi kita lupa dengan usaha kita berbuat baik kepada mereka. Nah, dengan hadis yang mulia ini diingatkan, ya, yashuddu ba'duhu ba'du kalbunyan, ya, menguatkan satu sama lain seperti bangunan. Kadang kita mengalah, ya, kadang kita mendukung, kadang kita menjadi perkara yang tidak, seperti tidak berarti terhadap tetangga. Nah, maka jangan sampai perkara-perkara kecil yang bisa bermanfaat, ya, untuk persatuan kaum muslimin kita tinggalkan. Baik. Berikutnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-14 insyaallah. Kita masuk pada hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14 ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang cukup ringkas juga yang beliau bawakan pada Bahjah Qulubil Abrar ini, yang termasuk jawami'ul kalimahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan pendek tapi syarat dengan faidah, syarat dengan makna, yang seseorang kadang tidak sadar ketika Rasul bersabda seperti itu. Nah, kadang orang terlalaikan dari makna yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Taib. Hadis yang ke-14, qala rahimahullahu taala an Abi Musa radhiyallahu taala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu sa'ilun aw talibun aw talibu hajatin qala isfa'u tujaru wa yaqdillahu ala lisani rasulihi ma syaa. Muttafaqun alaih. Hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengisahkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nabi alaihi salatu wasallam kana, beliau biasa, idza atahu sa'ilun, kalau beliau didatangi oleh orang yang meminta sesuatu, ya, au talibu hajatin, atau orang yang memiliki kebutuhan datang kepada beliau, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat tentunya, isfa'u tujaru, ya, tolonglah oleh kalian orang ini, tujaru, niscaya kalian akan dibalas. Yaqdillahu ala lisani rasulihi ma syaa. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memutuskan perkara, akan mengabulkan perkara lewat lisan Rasulnya, apa yang dikehendaki olehnya. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadis yang sangat singkat ya. Isfa'u tujaru. Yaqdillahu 'ala lisani rasulihi ma syaa. Baik. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan hadis yang agung ini. Qala rahimahullah, wa hadzal haditsu mutadamminun li aslin kabirin. Hadis ini mengandung pokok yang sangat besar. Wa faidatun 'azimah, dan juga mengandung faidah yang sangat agung. Wa huwa annahu yanbaghi lil 'abdi an yas'a fi umuril khair sawa'an asmarat maqasidaha wa nata'ijaha aw hasala ba'daha aw lam yatim minha syai'un. Dalam hadis ini ada faedah yang sangat besar. Apa itu? Ini sangat penting bagi kita, yaitu seorang hamba seyogianya dia memiliki usaha dalam sebuah perkara. Apakah perkaranya itu akan berhasil 100%? Usmirat maqasidaha, asmarat maqasidaha, akan 100% berhasil tercapai. Wanata ijaha, dan tujuannya terpenuhi. Au hasala ba'daha, atau tercapai 50%-nya. Setengahnya. Au lam yati min hasyai, atau walaupun ya, nihil tanpa ada hasil. Dalam hadis ini seyogianya seseorang itu memiliki usaha dulu. Ya. Memiliki usaha dulu. Loh, dari mana? Dari sabda Rasul, isfa'u tujaru. Tolong dia. Bantu dia. Kalian akan dibalas. Nah, di sini ada faidah yang sangat agung. Apa? Seyogianya hamba itu ada usaha untuk berbuat baik. Nah, apakah kemungkinannya 100% berhasil, atau 50% berhasil, atau kemungkinannya sangat kecil? Ya. Tapi ada usaha untuk apa? Membantu. Baik. Beliau mencontohkan di sini. Wa dzalika kasyafaati li ashabil hajat inda al-muluki wal kubara. Contoh di antaranya seperti mediasi untuk temannya dalam sebuah kebutuhan ketika kebutuhannya itu berkaitan dengan pemimpin atau para pembesar. Nah, wa man ta'allaqat hajatuhum bihim fa inna katsiran minan nas yamtani'u manissa'i fiha idza lam yu'lam qabulu syafa'atihi. Contohnya tadi disebutkan memberi mediasi, memberi bantuan, memberi subsidi, apapun itu ya, yang penting memberikan bantuan. Contohnya kepada orang yang memiliki kebutuhan kepada para pemimpin ya, memiliki kebutuhan kepada para pembesar negara, para pembesar pemerintahan daerah. Nah, dan orang yang terkait dengan kebutuhannya itu Karena sebagian besar manusia ya, itu tidak akan memberikan bantuan ya, kepada orang yang tidak dikenal ya. Maka nah, tidak akan menerima bentuk mediasi dari orang yang mereka tidak kenal juga. Nah, maka termasuk dalam hadis ini ya, contohnya tadi isfa'u tu'jaru, tolonglah orang ini, kalian akan dibalas. Nah, Syekh menyebutkan perkara yang sangat sering ya terjadi. Nah, butuh seperti ini, enggak tahu jalurnya. Tahu jalurnya, ke sana dulu. Ada si fulan. Ya. Nanti saya hubungi si fulan insyaallah. Ya. Antum datang saja. Ya. Itu teman ana. Nah, gitu kan? Contohnya seperti itu. Nah, jangan kira itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan. Mana hadisnya? Ini. Bahkan beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir Asadi mencontohkan hal yang serupa seperti itu. Nah, kalau kata beliau di sini, nah, kebanyakan orang akan menerima mediasi dari orang yang dikenalnya, memang kebanyakan orang seperti itu. Fayatfutu ala nafsi khairan kathiran minallah. Nah, dia kalau bentuk orang seperti itu ya, dia akan terlewatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ma'rufan inda akhihil muslim, juga banyak terlewatkan berbuat baik kepada saudaranya yang muslim. Walihadza amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu an yusa'idu ashabal hajati bisyafa'ati lahum indahu liyata'ajjalul ajra indallah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membantu ya, para sahabat yang memiliki kebutuhan dengan cara mediasi, dengan cara subsidi, dengan cara menyambungkan. Ya. Liyata'ajjalu al-ajra indallah. Nah, supaya balasan dari Allah pun bisa segera. Isfa'u tu'jaru. Ya. Sabda Rasul sangat singkat. Nah, bantu, tolonglah, kalian akan dibalas. Nah, Allah memutuskan ya, atas lisan Rasulnya, dengan melewati lisan Rasulnya, apapun yang dikehendaki olehnya. Nah, baik. Liqaulihi isfa'u tu'jaru tadi, kata beliau, karena ada ucapan Rasul isfa'u tu'jaru. Fa inna syafa'atal hasanah mahbubatun lillah. Karena ya, mediasi yang bagus, mediasi yang baik itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Murdiyatun lahu, juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha, dalam surat An-Nisa. Ya. Barang siapa yang memberikan mediasi, yang memberikan bantuan, yakun lahu nasibun minha, dia akan menjadi bagian dari pahala ya, dari orang tersebut. Nah, wa ma atujiruhu lil ajril hadir fa innahu aidan ya'tajirul ihsan wa fi'lal ma'ruf ma'a akhihi wa yakunu lahu bidzalika indahu yadun. Di samping itu, ya, di samping ada perintah dari Allah ditambah dengan hadis ini dari Rasulnya, ya, tu'anjiluhu lil ajril hadir, ya, dia akan disegerakan dengan balasan yang instan, balasan yang segera. Nah, fa innahu ayuban, ditambah lagi yata'ajjalul ihsan wa fi'lal ma'ruf ma'a akhihi, dia juga berbuat ihsan kepada saudaranya dan berbuat ma'ruf kepada dia. Wa yakunu lahu bidzalika indahu yadun, maka kalau seperti itu, dia memiliki andil dalam keberhasilan saudaranya. Nah, maka pantas Allah Ta'ala berfirman seperti itu, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Ya, orang yang membantu temannya dalam kebaikan, dia akan mendapatkan balasan, ya, yang serupa dengan balasan temannya tadi. Taib. Wa ayuban, kemudian kata beliau, ditambah lagi, fala'alla syafa'atuhu takunu sababan litahsili muradihi minal masfu'i lahu aw li ba'dihi kama huwal waqi. Ditambah lagi, ya, mudah-mudahan atau bisa saja bantuannya itu, mediasinya itu menjadi sebab keberhasilan maksud dari saudara kita tadi, ya, atau minimalnya mendapat 50%-nya, ya, au li ba'dihi, atau sebagiannya dia dapatkan, kama huwal waqi', sebagaimana kenyataannya seperti itu, ya. Nah, kita membantu, oh, anak punya teman di sana, anak punya kenalan, ayo antum butuhnya apa, mau ini, oh iya, insya Allah nanti dihubungi, jangan kesana dulu, ribet kalau kesana, langsung saja kesana, insya Allah bisa, ya, dan itu tidak perlu seperti itu, kesana aja dulu bisa. Nah, kita beri mediasi kepada teman kita, kepada saudara kita. Nah, maka itu termasuk dari, ya, pengamalan dari sabda Rasul, isfa'u tu'jaru. Jangan kira itu tidak akan dibalas oleh Allah Azza wa Jal. Nah, ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau melanjutkan, fassa'yu fil umuril khair wal ma'ruf allati yahtamilu an tahsila aw la tahsil khairu ajilin. Maka bentuk usaha membantu dalam perkara baik, dalam perkara ma'ruf, ya, yang bisa membawa keberhasilan atau, ya, tidak membawa keberhasilan secara langsung, ya, tapi ada pengaruhnya minimal, ya. Wa ta'wid linnufus ala i'anati alal khair. Nah, dan berusaha untuk membiasakan diri, membiasakan jiwa untuk gampang menolong dalam kebaikan. Nah, dan juga, ya, ada usaha, wa tahmid lil qiyam bisyafa'at allati yutahakkok au yuban qabuluha. Kita berusaha, ya, untuk memperlancar kebutuhan saudara kita dengan memberikan subsidi atau memberikan mediasi. Ya. Allati yutahakkok au yuban qabuluha. Yang diperkirakan itu akan melancarkan atau sekiranya ya, akan bisa diterima olehnya. Nah, berusaha. Nah, antum kayak ribet ini. Mau kemana? Mau ke sini, mau ke situ. Nah, ana tahu caranya. Tenang aja, ana tahu caranya. Kesana dulu, setelah kesana kesini, setelah kesini ke loket sana. Ya. Kalau ada tawaran-tawaran jangan. Ya. Udah kesana aja dulu. Nah, seperti itu. Ya. Kadang orang terlihat kan, saudara kita bingung. Ini gimana ya caranya? Ya. Pungak-pinguk, ya. Kanan kiri. Nah, lihat orang sana, lihat orang sini. Nah, maka berilah mediasi kepada orang seperti itu. Nah, apalagi kita tahu orang tersebut muslim, orang tersebut ya yang berusaha bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Nah, maka ada anjuran dari Rasul, ada dengan hadis yang sedang kita baca ini. Wa fihi minal fawaid. Dan juga dalam hadis ini ada di antaranya faidah, as-sa'yu fi kulli ma yazilul ya's. Nah, fi kulli ma yazilul ya'sa. Kita dianjurkan untuk berusaha, nah, terhadap segala sesuatu yang bisa menghilangkan pesimis orang. Nah, ini dianjurkan, ya, ini dianjurkan. Kenapa? Kok bisa dengan hadis ini? Ya, membantu seseorang dengan cara menghilangkan kepesimisan orang, putus asa orang kita hilangkan. Ya, kamu bisa, insya Allah. Ya, bila kamu badan besar kayak gitu, ya, bisa ini, bisa itu, insya Allah bisa antum. Sana berangkat. Menghilangkan pesimis orang. Nah, itu pun termasuk hadis ini yang didorong oleh Rasulullah SAW. Beliau menjelaskan, fa inna at-talab was-sa'ya unwanun 'ala ar-raja wat-tama' fi husulil murad. Wa didduhu bididdihi. Karena yang namanya tekad dan yang namanya usaha itu tanda dari sebuah harapan seseorang dan juga tanda adanya cita-cita dari seseorang dalam mencapai target dia. Maka ketika kita menghilangkan kepesimisan dari seseorang, dari saudara kita yang muslim, kita sudah membantu dia. Nah, wadidduhu bididdihi. Maka ya, begitupun sebaliknya. Kalau memberikan kepesimisan kepada orang, lah kamu gak bakalan bisa. Ya misalkan, percuma, udah jangan kayak gitu, percuma lah. Padahal bentuknya kebaikan, dia menginginkan kebaikan. Nah, dorong seharusnya. Jangan ya memberikan ucapan-ucapan yang membuat dia pesimis. Lah dorong gimana orang dia seperti itu, enggak mungkin. Lihat tadi apa yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah. Ya, berikan bantuan ya, walaupun kita tidak bisa memberikan bantuan secara full. Berikan syafaat, berikan mediasi ya, walaupun hanya setengahnya mungkin. Ya. Atau nihil. Itu pun enggak masalah. Ya, berikan bantuan itu. Nah, oh kalau mau, anak punya sih, ya, ya, saudara di sebelah situ. Ya, kalau butuh, nanti antum tinggal teleponan aja. Nah, mungkin ini nihil kan? Ya, mungkin ini nihil. Tapi bisa saja itu apa? Akan berbuah nanti. Ya, jadi jangan apa? Meremehkan dari memberikan bantuan kepada saudara kita. Rasul menyuruhnya umum, isfa'u tu'jaru. beri mediasi kepada orang, bantu orang ini, ya, tolonglah orang ini, ya, tu'jaru, kalian akan dibalas. Baik. Wa fil hadis, kemudian dalam hadis ini juga ada faidah, dalilun 'ala targhib fi tawjihin nas ila fi'lil khair. Dalam hadis ini ada dalil untuk, ya, membangkitkan semangat manusia dalam melaksanakan kebaikan. Wa anna syafa'ata la yujibu 'ala al-mashyu' indahu qabuluha. Dan ketahuilah bahwa yang namanya mediasi itu, bantuan itu tidak wajib diterima oleh orang yang diberi bantuan tadi. Ini harus kita sadari. Ya. Kita memberi bantuan, ya. Kemudian dijawab, oh, alhamdulillah ana sudah punya ini, ana sudah punya itu, insyaallah ana bisa. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Bukan artinya kita sia-sia. Oh, tidak. Ya, karena ya mediasi itu tidak wajib untuk diterima oleh orang yang diberi mediasinya tersebut, diberi bantuan tadi. Illa an yashfa'a fi isalil huquqil wajibah. Kecuali, nah, memberikan mediasi, memberikan bantuan untuk merealisasikan sesuatu hak yang wajib. Nah, maka wajib untuk diterima ketika tidak ada yang lain. Fa inna al-haqqal wajiba yajibu ada'uhu wa isaluhu ila mustahaqqihi walau lam yashfa' fihi. Karena kalau haknya berupa kewajiban, itu harus dia tunaikan, harus dia sampaikan, harus dia jalankan kepada yang berhaknya, walaupun tidak ada yang memberi mediasi. Kan seperti itu. Apalagi kata beliau, wa yata'akkadu dzalika ma'asyafaati. Terlebih lagi, ya, kalau dalam menjalankannya itu ada yang memberi mediasi, ada yang memberi bantuan, maka menerima bantuan itu wajib. Kalau perkara yang dia usahakan itu wajib. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wa fihi aydhan, dan juga dalam hadis yang ke-14 ini ada faidah, rahmatun nabi sallallahu alaihi wasallam fi husulil khair li ummatihi bi kulli tariqin. Ada kasih sayangnya nabi, ada rahmatnya nabi dalam memberikan kebaikan kepada umatnya dengan berbagai cara, dengan cara apapun. Rasul berusaha memberikan kebaikan kepada umatnya dengan cara apapun. Ya. Lihat di sini. Rasul tidak bisa membantu orang tadi. Padahal datangnya kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul mengabarkan kepada para sahabat, bantu dia, kalian akan dibalas. Nah, begitupun kisah-kisah yang begitu banyak, ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi tamu, tidak bisa memuliakan sendirian. Maka Rasul memberitahu kepada para sahabatnya, ya, saya memiliki tamu. Ya, di rumah tidak ada apa-apa. Siapa yang bisa menjamu tamuku ini? Ya. Tidak mengapa seperti itu. Nah, karena memuliakan tamu, ya, pahala yang besar untuk orang yang memuliakannya. Nah, wa hadza fardun min alafi mu'allafatin tadullu ala kamali rahmatihi wa ra'fatihi. Ini adalah salah satu dari 1000 kelemah lembutan Rasul, 1000 dari, ya, kasih sayangnya Rasul, ya, yang menunjukkan kesempurnaan rahmat beliau, kesempurnaan kasih sayang beliau terhadap umatnya. Fa inna jami'al khair wal manafi'a al-amata wal khasata lam tanaluha al-ummah illa ala yadihi wa bi wisaqatihi wa ta'limihi wa irsyadihi. Karena seluruh kebaikan dan seluruh perkara yang bermanfaat umumnya atau secara khusus itu tidak akan bisa didapatkan oleh umat kecuali dengan perantara Rasul sallallahu alaihi wasallam atau pengajarannya Rasul atau dari petunjuk Rasul. Kama annahu arsyadahum lidaf'i syurur wal adrar al-amah wal khasah bi kulli tariqin. Sebagaimana beliau juga memberikan petunjuk untuk menahan kejelekan, menahan madarat baik secara umum atau secara khusus, ya, umum kepada manusia, secara khusus kepada kaum muslimin, ya, dengan segala cara. Nah, dengan segala cara. Nah, ada lubang di jalan. Wah, bahaya nih kalau saya malam-malam di sini. Coba diberi ember butut, ya, ember jelek. Simpan saja ember jelek. Ya. Kalau kegilas nggak apa-apa, ya. Kalau terlihat, alhamdulillah. Sudah seperti itu, simpan. Ya. Apakah ada manfaatnya? Oh, ada. Ya. Menghilangkan atau menahan madarat bagi orang lain. Taib. Qala rahimahullah, kemudian beliau melanjutkan, walaqad ballagha wa addal amanah. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dan telah melaksanakan amanah. Wa nasahal ummah, dan beliau telah memberikan nasihat kepada umat ini. Shalawatullah wasalamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Salawat serta salam, berkah dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala semoga terlimpah kepadanya dan keluarga juga pada para sahabatnya. Qauluhu terakhir dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma syaa. Dan Allah Subhanahu wa taala memutuskan dengan melewati lisan nabinya apapun yang dikehendakinya. Qadauhu ta'ala naw'an. Beliau menjelaskan keputusan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua bentuk. Qada qadari, yang pertama adalah keputusan qadari. Yasmulul khair wasyar wa ta'at wal ma'asi. Yang disebut ketentuan qadari itu ketentuan Allah, baik jelek, ketaatan kemaksiatan itu ketentuan Allah. Bal yasmulu jami'a ma kana wa ma yakun. Bahkan ya, qada ketentuan berupa qadari dari Allah itu mencakup seluruh apa yang ada dan apa yang akan diadakan nanti. Wa jami'al hawadits as-sabiqah wal lahiqah. Dan ketentuan Allah, ya, yang atau kejadian-kejadian yang telah lalu atau yang akan datang. Ini termasuk apa? Bentuk keputusan Allah, ketentuan Allah yang disebut qadari. Kemudian ada yang kedua, wa akhassu minhu al-qada al-qadari ad-dini. Ada bentuk yang kedua. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih khusus yaitu qadari ad-dini. Qadari ad-dini. Apa qadari ad-dini? Qadari ad-dini itu alladhi yahtassu bima yuhibbuhu Allah wa yardah. Ketentuan Allah yang terkhusus dalam perkara yang dicintai oleh Allah dan diridainya. Jadi dalam hadis ini ketentuan yang mana? Baik. Maka jelas ya ketentuan yang kedua. Sebagaimana beliau sebutkan di sini. Wa hadzal ladzi yaqdi 'ala lisani nabiyhi min al-qismi tsani. Maka ya, itulah ya, yang disebut ketentuan atau keputusan Allah yang melewati lisan nabinya adalah bentuk dari ketentuan Allah yang kedua tadi, qadari dini. Nah, bukan qadari, ya, bukan qadari saja, tapi qadari dini. Nah, maka dari bentuk takdir ini, idh huwa abdun rasulun. Ya, kalau begitu, rasul itu memang betul abdun rasul, hamba dan utusan. Qad waffa maqamal ubudiyyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah memenuhi tugas seorang hamba. Ya. Wa kamula maratib ar-risalah, dan telah sempurna juga dari sisi derajat kerasulannya. Fakulu aqwalihi wa af'alihi wa hadihi wa akhlaqihi ya ubudiyatin lillah muta'alliqah bi mahbubatillahi ta'ala. Maka setiap ucapan beliau, perbuatan beliau, petunjuk beliau, akhlak beliau itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berkaitan dengan kecintaan kepada Allah ta'ala. Walam yakun fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam syai'un mubahun mahdhun. La thawaba fihi wala ajr. Tidak ada dalam perbuatan Rasul itu sesuatu yang mubah begitu saja. Tidak berpahala, tidak ada. Loh, kok bisa? Iya. Sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada para sahabat ya, minum sambil berdiri. Para ulama menyebutkan ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri hukumnya makruh. Ya. Hukumnya apa? Makruh. Lah Rasul berarti ya, minum sambil berdiri Rasul melakukan yang makruh? Oh, tidak. Rasul itu menunjukkan bahwa minum sambil berdiri itu makruh karena Rasul melakukannya satu kali. Dan Rasul menunjukkan bahwa minum sambil berdiri itu bukan Rasul menunjukkan yang makruh tadi. Ya, Rasul itu bukan melakukan yang makruh, bukan. Justru Rasul melakukan yang wajib, menjelaskan kepada umat. Ya, kalau kita sengaja minum sambil berdiri itu makruh hukumnya. Ya, kita terkena hukum apa? Makruh. Tapi Rasul ya, waktu menjelaskan ya, tidak sampai haram minum sambil berdiri. Nah, maka Rasul berpahala karena Rasul waktu itu menjelaskan kepada umat. Maka tidak ada yang sia-sia apapun perbuatan Rasul itu. Ya. Nah, Rasul mencerai istrinya. Wah, berarti perkara yang dibenci oleh Allah? Oh, tidak. Ya. Justru itu menunjukkan bahwa ya, kepada umatnya tidak mengapa kalau memang di situ ada kebaikannya. Ya. Justru Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya adalah ta'lim, adalah hadyu, adalah petunjuk, ya. Dan itu semuanya diberi pahala oleh Allah azza wajalla. Jadi tidak ada ya perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bentuknya mubah mahdhun. Sia-sia begitu saja, tidak ada. Ya. Fadlan amma laisa bima'mur. Ya, terlebih lagi dalam perkara-perkara yang tidak diperintah, tidak ada hukumnya. Nah, wa hadza sya'nul 'abd ar-rasul alladhi ikhtarahu sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-martabah allati hiya 'ala al-maratib hinna khayra baina ay yakuna rasulan malakan aw 'abdan rasulan. Dan ini adalah ya, posisi Rasul sebagai hamba dan utusannya, utusan Allah, inilah yang dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah martabat yang paling tinggi. Ya, ketika dibandingkan dengan rasul utusan dari malaikat dengan utusan dari hamba Allah. Nah, utusan dari para malaikat mereka ya berbeda dengan utusan dari hambanya dari kalangan manusia. Taib. Utusan dari manusia lebih tinggi derajatnya daripada utusan dari kalangan malaikat. Nah, alhamdulillah selesai dari penjelasan hadis yang ke-14. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.